Hari ini, marilah kita sama-sama mendengar sebuah kisah tentang salah seorang Nabi Allah yang terkenal sebagai Al-Khalil atau kekasihnya Allah. Mari kita simak cerita mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, ada sebuah negeri bernama Negeri Babilon yang ketika itu penduduknya terbagi menjadi tiga dalam menyembah Tuhan mereka. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah sang penguasa. Dalam hal ini sang penguasa bernama Raja Namrud. Raja Namrud berkuasa dengan sangat zalim sekali dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Sampai suatu ketika sang peramal mengatakan kepada Raja Namrud bahwa engkau harus membunuh anak laki-laki yang lahir di tahun ini. Karena ada anak laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaanmu. Ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaanmu, wahai Raja Namrud. Namrud pun pada akhirnya memerintahkan kepada seluruh pasukan-pasukannya untuk membunuh anak-anak di tahun itu, anak laki-laki. Maka, sebuah keluarga yang ayahnya bernama Azar meminta kepada istri dan anak laki-lakinya untuk pergi sementara keluar dari negeri Babilon. Mereka tinggal dalam sebuah gua. Disinilah ada anak kecil bernama Ibrahim. Hidup senantiasa berada dalam gua yang gelap pada satu ketika membuat Ibrahim keluar dari gua tersebut dan kemudian mulai melihat-lihat ke arah langit dan kemudian ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Tuhanku adalah matahari? Namun ketika matahari itu akhirnya tenggelam, ia mengatakan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan saya. Kalau begitu, apakah Tuhan adalah bintang dan bulan-bulan? Namun ketika siang menjelang, matahari mulai ada sehingga Nabi Ibrahim pun mengatakan, Tuhanku bukanlah bintang, bukanlah bulan-bulan. Ia pun bertanya kepada ibunya, Ibu, siapa Tuhanku? Ibunya berkata, Tuhanmu adalah aku. Lalu ibu, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah ayahmu. Lalu ayah, siapa Tuhannya ayah? Ayahnya, Tuhannya ayah adalah Raja Namrud. Lalu kalau begitu, siapakah Tuhannya Raja Namrud? Maka sang ibu tidak bisa menjawab lagi. Seiring berjalannya tahun demi tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa dan kembali ke negerinya Babilon. Ia melihat kemaksiatan yang sungguh nyata bahwa seluruh masyarakat di sana menyembah berhala dan menyembah Raja Namrud. Kemudian ada sebuah berhala yang sangat besar bernama Marduk, Tuhannya dari segala Tuhan. Dan orang-orang senantiasa menyembah berhala tersebut. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada penduduk Babilon, apa yang sedang kalian lakukan? Patung-patung ini sama sekali tidak bisa memberikan keselamatan dan kemudaratan bagi kalian. Bahkan ia tidak bisa berbicara. Apa yang kalian sembah? Ini hanya patung biasa. Orang-orang mulai marah dengan perkataan seorang remaja bernama Ibrahim ini. Dan kemudian mengadukan hal ini kepada Raja Namrud. Lalu Raja Namrud senantiasa mengawasi tingkah dari si anak bernama Ibrahim ini. Pada satu ketika, di negeri Babilon terjadi pesta yang luar biasa. Orang-orang mulai meninggalkan negeri untuk ikut beserta orang-orang lainnya dalam pesta tersebut. Sehingga di Babilon kosong, tidak ada rakyat sama sekali. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai mendatangi satu tempat yang berisi dengan patung-patung berhala dan Marduk patung yang paling besar di sana. Kemudian ia berkata sambil tertawa, wahai berhala, ada makanan di situ, engkau sama sekali tidak menyentuhnya. Engkau sama sekali tidak bisa berbicara. Makananmu telah menjadi dingin. Bodoh sekali orang-orang yang senantiasa menyembahmu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil kapak, kemudian mulai menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Dan kemudian berhala-berhala kecil semuanya telah hancur. Dan ia letakkan kapak yang besar itu di berhala yang sangat besar bernama Marduk. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, biar saja orang-orang menyangka engkaulah yang menghancurkan, wahai Marduk. Ketika pada akhirnya orang-orang Babilon kembali lagi ke negerinya dan melihat betapa kagetnya Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan. Dan mereka tahu ini pastilah ulah dari Ibrahim. Kemudian mereka bertanya kepada Ibrahim, kenapa engkau melakukan ini, wahai Ibrahim? Engkau akan mendapatkan sesuatu yang sangat buruk pada dirimu karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Lalu Ibrahim mengatakan, bukan aku. Lihat saja kapaknya ada di punggungnya si Raja Marduk ini, si Tuhan yang paling besar ini, kapaknya tergantung di lehernya, tanya saja kepada dia, pasti dia yang melakukannya. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Babilon? Wahai Ibrahim, engkau jangan bermain-main. Raja Marduk tidak bisa berkata apa-apa. Ia adalah patung. Lagi-lagi Nabi Ibrahim pun tertawa. Engkau sendiri sudah tahu bahwa itu patung. Kenapa engkau sembah? Engkau menyembah patung-patung. Engkau pun menjelah Raja Namrud. Maka Raja Namrud yang mendengar hal ini pun semakin murka akan ulahnya Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun dipanggil untuk menghadap Raja Namrud. Lalu Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, akulah Tuhan. Dan berhala-berhala itu pun juga Tuhan. Apa yang engkau lakukan di negeri Babilon ini hanya membuat kerusakan saja. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Raja Namrud, wahai Raja Namrud, sang penguasa Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia yang senantiasa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dikatakan oleh Raja Namrud? Aku pun Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Pasukan silakan bawa seseorang untuk datang ke sini dan aku akan bunuh dia langsung di hadapanmu. Lihat Ibrahim, aku bisa membunuh orang dan aku juga bisa mematikan orang. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Raja Namrud, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Apakah engkau bisa menerbitkan matahari dari barat? Raja Namrud pun tidak mampu berkata-kata lagi. Ia langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk menyiapkan api yang sangat besar yang berkobar menyala-nyala untuk membunuh hidup-hidup si Ibrahim ini. Kemudian pada akhirnya, Nabi Ibrahim pun dikumpulkan bersama dengan seluruh masyarakat di tengah kota. Raja Namrud mengatakan, ini agar menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat untuk jangan sekali-kali melawan Tuhan, melawan saya. Kata Raja Namrud dengan begitu marahnya. Kemudian pada akhirnya, Raja Namrud pun dan seluruh pasukannya melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Ketika api berkobar sangat dahsyat, Allah berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Lalu api yang berkobar-kobar menyala-nyala tersebut seakan-akan menjadi sebuah taman yang indah bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak merasakan kesakitan apapun. Ia justru bisa keluar dari kobaran api itu dengan wajah yang berseri-seri. Orang-orang Babilon kemudian pada akhirnya melihat ada sesuatu yang aneh di diri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negeri Babilon tersebut karena rakyatnya tidak mau beriman kepada Allah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babilon, apa yang terjadi? Babilon kemudian diserbu oleh beribu-ribu nyamuk dan kemudian Raja Namrud mati karena ada satu nyamuk yang masuk ke telinganya, kemudian kepalanya menjadi pusing dan kemudian ia menghentakkan kepalanya sendiri pun akhirnya mati kalah dengan seekor nyamuk. Inilah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kekasihnya Allah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua.